cinta bangunkan lamunanku. Salah siapa aku masih sendiri, tak berkawan dengan pangeran cinta. Oh, memutuskan dan pernah diputuskan, dihianati dan ku pernah mengkhianati. Namun denganmu hampir saja ku pasti, cintaku berakhir di hatimu. Hanya sama cinta.